teman bye-bye. Permisi. Torang hadir lagi. Itu lagi. Lagu ini jadi ringtone dalam rumah. Itu betul. Yeah. Masuk. Yang sakit masuk. Aha. Macam bikin penasaran tiap detik.